makna dalam zikir. Ya dan dunia menjadi terang tanpa hadirmu kekasih Allah. Semesta larut dalam doa karena keagungan namanya. Ya Nabi salamun alaik. Nama dan sifatnya, wahai Allah, limpahkanlah selawat atas junjungan kami. Ya Nabi salamun alaik. Ya Rasul salamun alaik. Ya Habib salamun alaik. Salawat kasih awal.